Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pasal yang menjelaskan tentang anjuran bagi para hamalatul Quran untuk memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, para pendahulu kita yang saleh, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, dan yang setelah mereka. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menakjubkan, yang kadang tidak terbetik dalam hati kita. Banyaknya mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang setiap 8 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, yaitu sepekan sekali, ada yang 6 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang 2 malam sekali, ada yang sehari sekali, dan seterusnya. Ini menunjukkan semangat dan bersungguh-sungguhnya mereka dalam perhatian terhadap Al-Quran dengan memperbanyak untuk membacanya. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan contoh-contoh para sahabat atau para tabi'in atau para ulama yang memiliki kebiasaan banyak mengkhatamkan Al-Quran. Kita lanjut masih dalam pasal yang sama ya, karena kemarin belum selesai. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. Adapun orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, maka fala yuhsauna, tidak terhitung jumlahnya, yaitu banyak. Likathratihim, tidak terhitung jumlahnya, karena banyaknya mereka yang pernah melakukan ini, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Faminal mutaqaddimina Uthman ibn Affan wa Tamim ad-Dari wa Sa'id ibn Jubair khatamahu fi rak'atin fil Ka'bah. Di antara para pendahulu kita dari kalangan al-mutaqaddimin, di antaranya adalah sahabat Utsman ibn Affan dan juga sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhuma, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Wa Sa'id ibn Jubair, dan juga pernah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat di Ka'bah. Kemudian wa ammal ladzina khatamu fil usbu' marrah fakathirun. Dan adapun mereka para ulama yang mengkhatamkan Al-Qur'an sepekan sekali, fakathirun, maka banyak. Sangat banyak para ulama yang melakukan hal ini, mengkhatamkan Al-Qur'an sepekan sekali. Nukila an Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa Zaid ibn Thabit wa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhum, yang mengkhatamkan Al-Qur'an sepekan sekali, ya, itu diantaranya dinukil dari Utsman bin Affan. Yang melakukan ini diantaranya juga adalah Utsman bin Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhum. Wa an jama'atin min at-tabi'in, dan dari sekelompok para ulama tabi'in, ka Abdurrahman ibn Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah. Seperti contohnya Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah, demikian pula Alqamah dan Ibrahim alaihim rahmatullah, dari kalangan tabi'in yang melakukan hal ini, mengkhatamkan Al-Quran dalam sepekan sekali. Wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bikhtilafil ashkhas. Dan yang dipilih, yang seyogianya dilakukan oleh seseorang, atau yang dipilih adalah dalam mengkhatamkan Al-Quran, apakah sepekan sekali, apakah sebulan sekali, apakah sehari sekali, ya, apakah dalam satu rakaat, ya, khatam, ya, atau yang semisalnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, ada yang sehari 3 kali khatam, ada yang sehari 4 kali khatam, ya, dan seterusnya, ya. Ada yang khatam dari antara isya, antara maghrib dan isya, ya, dan seterusnya dari yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Wal ikhtiar, dan yang dipilih, yakhtalifu bikhtilafil ashkhas, bahwasannya dalam hal mengkhatamkan Al-Quran itu berbeda-beda tergantung naam situasi dan kondisi seseorang. Tentunya berbeda antara yang belum hafiz dengan yang sudah hafiz. Nah, kecermatan dalam membaca, kejelian dalam membaca, ya. Nah, atau yang baru baca Al-Quran, baru bisa, dengan yang sudah senior, ya, sudah hafiz, berbeda. Nah, dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, yang demikian itu berbeda-beda, ya, tergantung situasi dan kondisi seseorang, tergantung keberadaan seseorang. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikr lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadrin yahsulu lahu bihi kamalu fahmin ma yaqra'uh. Wa kadza man kana mashghulan binashr al-'ilm aw ghayruhu min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-'ammah falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursadun lahu wa in lam yakun min ha'ula'il madhkurin falyastakthir ma amkanah min ghairi khurujin ila haddil malal wal hazrama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan arahan bahwasanya dalam hal mengkhatamkan Al-Qur'an itu masing-masing orang berbeda. Ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali dan seterusnya. Masing-masing kita berbeda. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikr lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadrin yahsulu lahu bihi kamalu fahmi ma yaqra'uh. Barang siapa yang dia bisa mengerti dengan jeli, bisa memahami rahasia-rahasia dan ilmu dari ayat-ayat tersebut, dia mufassir misalkan, ahli tafsir, maka hendaklah dia mencukupkan dengan kadar yang dia bisa memahami apa yang dia baca dengan sempurna, yaitu dia membaca ayat-ayat yang dengannya dia bisa memahami ayat-ayat tersebut dengan sempurna. Jika dia adalah orang yang ahli dalam hal ini, ahli tafsir, dan jeli. Dan sangat menghayati apa yang disebut di dalam ayat-ayat tersebut. Maka dia membaca dengan mencukupkan pada bacaan yang dengannya dia bisa memahami apa yang dia baca dengan sempurna. Jadi fokus kepada makna dan pemahaman ayat. Sehingga mungkin yang seperti ini untuk khatam Al-Qur'annya agak lebih lama, karena tadi dia memahaminya ayat per ayat, atau bahkan mungkin dia sedang menyusun kitab tafsir, sehingga dia sangat jeli kata per kata, ayat per ayat, dan seterusnya. Wa kadza man kana mashghulan binashril ilmi, demikian pula orang yang sibuk menyebarkan ilmu. Beda kondisinya dengan orang yang enggak punya kesibukan menyebarkan ilmu. Orang yang sibuk menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-'ammah, atau menyebarkan perkara-perkara yang penting dalam agama ini, atau sibuk dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, ya, mengurusi apa yang menjadi maslahat bagi kaum muslimin secara umum, ya, mengurusi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, ya, mengurusi urusan-urusan ad-din, ya, menyebarkan ilmu dan seterusnya, ya. Orang yang sibuk dengan hal-hal yang seperti ini, falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bisabihi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Maka hendaklah dia dalam mengkhatamkannya, sekedar yang dia mampu, yang dia bisa capai, yang dengan mengkhatamkan Al-Qur'an yang dia bisa, tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajiban yang semestinya. Tugas dia menyebarkan ilmu, memenuhi hajat kaum muslimin, mengurusi maslahat kaum muslimin, maka sesuai dengan porsinya. Jangan dia memiliki tugas seperti ini tapi dia saking bersungguh-sungguhnya ingin mengkhatamkan Al-Qur'an sehari sekali misalkan, ya, atau 3 hari sekali atau sepekan sekali, akhirnya apa, tugasnya terlalaikan. Maka hadzal yang bagi ini tidak sepantasnya. Sehingga dikatakan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala, falyaktasir ala qadrin la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Ya, dia dalam menghatam Al-Qur'an dia menghatamkan dengan jumlah khatam yang dengan itu, dengan hal tersebut, ya, tidak menjadi sebab dia meninggalkan atau ada kekurangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban utamanya. Karena berbeda kondisinya antara orang yang sibuk menyebarkan ilmu atau sibuk dengan mengurusi maslahat kaum muslimin, dengan orang yang gak sibuk, gak punya tugas, gak punya ini, gak punya itu, hanya di masjid baca Quran dan seterusnya. Nah, beda kondisinya. Maka yang mereka memiliki tugas, ya, menyebarkan ilmu, harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, memenuhi hajat dan kebutuhan kaum muslimin dan seterusnya, maka dia dalam mengkhatamkan Al-Quran, ya, sekedarnya. Artinya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mengkhatamkan Al-Quran dengan jumlah khatam yang tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajibannya. Jangan mestinya ada urusan yang harus diselesaikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, tapi karena dia mengejar sehari tamat, ya, atau 3 hari sekali tamat, ya, mengejar itu, akhirnya tidak terselesaikan masalah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Alhasil masing-masing orang berbeda-beda. Fa'ilam yakun min ha'ula'il madhkurin, kalau dia bukan orang yang termasuk yang disebut tadi, bukan orang yang sibuk menyebarkan ilmu, bukan orang yang memiliki tugas, ya, mengurusi kemaslahatan dan hajat kaum muslimin, dia bukan orang yang seperti ini, fal yastakfir ma'amkanah, maka hendaknya dia silahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an ma'amkanah yang dia mampu. Kalau dia mampu sepekan sekali, masya Allah. atau 3 hari sekali, masya Allah. Ma'amkanah, yang dia mampu, yang memungkinkan baginya, memperbanyak, karena dia nggak punya kesibukan, nggak punya tugas. Min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Namun tanpa keluar dari batasan malal, batasan yang bisa menyebabkan dia bosan. Nah, atau batasan yang bisa menyebabkan dia membaca ayat atau Al-Qur'an dengan cepat sehingga tersamarkan bacaan dan ucapannya. Jangan sampai keluar sampai pada batasan ini. Saking mengejar sehari sekian juz misalkan, akhirnya bacanya sangat cepat sekali, ya, dan samar bacaannya. Enggak bisa difahami. Saking cepatnya. Atau bahkan karena mengejar target tadi, akhirnya ujung-ujungnya malal, bosan, jenuh, dan seterusnya. Maka hendaklah masing-masing orang menyesuaikan situasi dan kondisinya serta kemampuannya. Dan yang paling utama dalam hal mengkhatamkan Al-Quran, apakah tadi sepekan sekali atau 3 hari sekali atau 1 hari sekali atau seterusnya, yang paling utama dalam hal ini adalah al-ittiba' lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil mas'alah. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibni Amr ibni al-As, kata beliau, iqra'il qur'ana fi kulli syahrin, bacalah Al-Qur'an dalam sebulan, yaitu khatamkan dalam sebulan sekali. Perhatikan, ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an setiap bulan, yaitu khatamkan dalam sebulan sekali. Abdullah bin Amr menjawab, "Inni ajidu quwwah." Ya Rasulullah, aku lebih mampu lebih dari itu. Aku mampu lebih dari itu, ya. Itu sebulan bisa beberapa kali tamat. Khatam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, faqra'hu fi 20 lailah. Bacalah Al-Qur'an dalam 20 malam. Yaitu tamatkan, khatamkan dalam 20 malam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan lagi, "Inni ajidu quwwah." Aku bisa lebih dari itu, memiliki kemampuan, kekuatan, bisa lebih dari itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, faqra'hu fi 70 wa la tazid ala dzalik. bacalah Al-Quran dalam satu pekan, yaitu dalam 7 hari, dan jangan kurang dari itu. Ya. Artinya jangan 6 hari, 5 hari, ya, 3 hari. Nah, tapi tamatkan dalam 7 hari. Wala tazid ala dzalik. Dan jangan lebih dari itu. Al hadis diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang utama dalam hal mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, bahwasannya batasan tercepat dalam mengkhatamkan Al-Quran hendaknya 7 hari atau 1 pekan. Yang demikian agar supaya membacanya dengan bacaan yang tartil, yang enak, sambil menghayati, memahami, dan seterusnya. Jika ini hendak dijadikan sebagai kebiasaan, maka kalau mau membiasakan, biasakanlah maksimal 7 hari sekali. Benar ya, maksimal ya. Nah, maksimal itu. Terus bagaimana tadi para ulama yang 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang sehari 3 kali, ya, ada yang sehari 4 kali, riwayat paling banyaknya, ya, riwayat paling maksimal sehari 4 kali. Ada yang antara maghrib sampai isya khatam, ada yang khatam 1 rakaat dalam 1 rakaat dan seterusnya. Bagaimana dengan riwayat-riwayat ini? Adapun riwayat-riwayat tadi yang 3 hari sekali atau sehari 3 kali, ya, sehari 2 kali tamat, sehari sekali tamat dan seterusnya, yang dilakukan oleh sebagian para ulama ini dimungkinkan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalkan Ramadan, atau misalkan pada malam Lailatul Qadar, jadi semalam suntuk digunakan untuk membaca Al-Quran, atau waktu-waktu khusus yang lain, yang padanya memiliki keutamaan sehingga difokuskan untuk qiraatul Quran. Adapun dijadikan sebagai kebiasaan, setiap hari, maka hendaknya dia tidak menamatkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Tidak menamatkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Adapun riwayat-riwayat tadi yang 3 hari tamat 1 kali, 2 hari tamat sekali, atau sehari sekali tamat, ya, dan seterusnya, ini yuhtamal, dimungkinkan dilakukan pada waktu-waktu khusus seperti Ramadan atau malam Lailatul Qadar atau yang lainnya. Baik. Kenapa? Karena telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqal min 3." Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak faham, tidak mengerti orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Tidak akan mengerti, tidak akan faham. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Hadis hadis riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud dan Tirmizi alaihim rahmatullah. Nah. Ya, demikian karena ketika membaca atau mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari sekali, ya, butuh dengan bacaan yang cepat, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Sehingga nah, dia tidak fokus untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dia baca. Maka bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah naam yang lebih utama untuk dilakukan. Bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama untuk dilakukan. Yaitu hendaknya seseorang tidak menamatkan Al-Quran kurang dari naam 7 hari. Nah, kalau terpaksa hendaknya tidak menamatkan kurang dari 3 hari. Ya. Kalau memang sangat semangat banget, ya. Hendaknya tidak menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan faham, tidak mengerti, ya. Tidak bisa memahami orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah. Di sini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailah. Sekelompok para ulama mutaqaddimin telah membenci, ya, atau tidak menyukai mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Karena tadi, ya, dia tidak akan bisa memahami apa yang dia baca, ya. Dan bacaannya pun akan cepat, ya, karena mengejar target. Wa yadullu alaihi al-hadis as-sahih an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal. Dan yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3. Tidak akan mengerti, tidak akan memahami orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, sehingga berdasarkan dalil ini atau hadis ini, sebagian para ulama membenci atau tidak menyukai mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghairuhum. Qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidhi dan Nasa'i dan yang lainnya. Nah, sehingga yang lebih utama adalah apa? Nah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Bacalah atau tamatkanlah Al-Quran dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Itu jangan 6 hari atau 4 hari atau 5 hari. Nah, apalagi kurang dari 3 hari. Nah, ini bimbingan yang lebih utama yang harus naam dan semestinya diamalkan oleh seorang naam yang mengaku mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita menghatamkan Al-Quran atau kita membiasakan diri untuk menghatamkan Al-Quran sepekan sekali, ya, kapan kita mulai membacanya? Disebutkan di sini, wa amma waqtul ibtida wal khatm liman yakhtimu fil usbu', adapun waktu memulai dan waktu mengkhatamkan, waktu mulai dan waktu na'am khatam, bagi yang ingin mengkhatamkan dalam sepekan atau dalam 7 hari, faqad rawa ibnu abi daud bi isnadin biisnadihi anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatul Jum'ah wa yakhtimuhu lailatul Khamis. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat. Sekarang berarti. Ya. Kemudian beliau mengkhatamkannya atau selesai, ya, khatam selesai Lailatul Khamis, malam Kamis. Nah. Ini. Naam, kalau mau memiliki kebiasaan atau mau menjalani kebiasaan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari atau dalam sepekan. Baik. Bisa dimulai pada malam Jumat, kemudian khatam pada malam Kamis. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kalau mau praktek ya mulai malam ini. Ya. Malam Kamis besok sudah khatam. Nah, biidznillah. Nah. Baik. Masih panjang ya penjelasan dalam pasal ini. Nah, dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.